Konsultasi Syariah. Isi Suhuf Ibrahim dan Musa. Pertanyaan, apa isi Suhuf Ibrahim dan Musa? Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kata suhuf secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata sahifah, yang artinya lembaran yang bisa digunakan untuk media tulis-menulis. Orang Arab terkadang menyebut koran sebagai sahifah, karena bentuknya lembaran-lembaran. Sementara para ulama tafsir memahami suhuf yang diturunkan kepada para nabi sebagai kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, suhuf adalah bentuk jamak dari kata sahifah. Dan yang dimaksud suhuf di sini adalah kitab-kitab Ibrahim dan Musa, Jami' al-Bayan. Allah menyebutkan beberapa ayat dalam Al-Quran bahwa Dia menurunkan suhuf kepada Ibrahim, di antaranya, 1. Firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah, hai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. 2. Firman Allah Ta'ala yang artinya, ataukah belum diberitakan kepada apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran Surat An-Najm ayat 36 hingga 38. 3. Firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Apa isi suhuf Ibrahim? Para ulama menegaskan, suhuf Ibrahim berisi nasihat-nasihat. Apakah di dalamnya ada hukum mengenai halal haram? Ulama berbeda pendapat. Sebagian menyebutkan, dalam suhuf Ibrahim ada juga kandungan hukumnya. Dan sebagian menegaskan bahwa suhuf Ibrahim hanya nasihat. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, suhuf Ibrahim adalah suhuf yang Allah turunkan kepada Ibrahim. Di dalamnya ada nasihat dan hukum-hukum. Liqa bab al-maftuh. Sementara itu, dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, suhuf Ibrahim dan Daud isinya nasihat dan perumpamaan, dan tidak ada pembahasan hukum di sana, sehingga tidak bisa disebut sebagai kitab yang berisi tentang masalah hukum. Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah. Isi suhuf Ibrahim dan Musa, sebagiannya telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti di surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman, dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la, ayat 14-19. Allah menyebutkan keberuntungan bagi orang yang membersihkan diri dengan segala sifatnya dan celaan bagi orang yang mengedepankan dunia. Padahal akhirat lebih mulia dan abadi. Kemudian Allah tegaskan bahwa itu semua ada dalam suhuf dulu, yaitu suhufnya Ibrahim dan Musa. Demikian pula yang Allah sebutkan di surat An-Najm, yang artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Quran Surat An-Najm ayat 36-41. Menurut As-Sa'di, mulai ayat 38 dan seterusnya adalah penjelasan isi untuk suhuf Ibrahim dan Musa. Tafsir As-Sa'di, berdasarkan keterangan di atas, bahwa sebagian suhuf Ibrahim dan Musa sama seperti ayat dalam Al-Quran. Demikian, Allahu A'lam.